Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sampai kapan kau akan memberikan aku kesempatan untuk bicara dengannya, Bu? Tunggulah beberapa saat lagi, Kakak. Maaf. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Bu. Aku harus mendengarkan sesuatu dari mulut anak itu. Dia pasti mempunyai keterangan penting tentang anak itu, Bu. Kak, jangan, Kak. Jangan. Oh, Surti, Bu, cepat Bu, kemari Bu. Ada apa, Pak? Surti. Surti anakku. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-7 ini, sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Harry sebagai Kiganda, Indrawati sebagai Buganda, Siska sebagai Surti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Ganda Kepala Desa Slomerto berhasil membuka rahasia pembunuhan di desanya. Akan tetapi, pembunuh yang ternyata adalah penolong putrinya, yaitu pemuda tampan yang bernama Raden Purbaya, tidak berhasil ditangkapnya. Dan di rumah Bu Ganda, ketika mengetahui hal tersebut dari suaminya, cepat menuju ke kamar anaknya. Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin pemuda itu pembunuhnya. Tidak mungkin. Surti! Surti! Bukalah pintu ini, Surti! Bukalah! Ibu ingin bicara dengan kau, nak. Biarlah aku yang membukanya, Bu. Menyingkirlah kau, Bu. Kang! Apa yang akan kau lakukan? Jangan! Jangan, Kang! Surti dapat celaka! Menyingkir! Menyingkir! Aku sudah tak sabar lagi dengan tingkah anak itu. Ada apa dengan dirimu, nak? Benarkah semua yang diceritakan ayahmu itu? Tidak. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin Kakang Purbaya melakukan hal itu. Tidak mungkin. Jadi kau juga tidak percaya pada pengakuan anak setan itu, Surti? Ayah dan juga para penduduk terlalu mendesak Kakang Purbaya. Karena itulah Kakang Purbaya yang tersudut. menjadi marah. Nah, setan! Jadi masih juga kau membela pemuda iblis itu, ha? Lihat! Mana tidak tahu diuntung? Mana pembawa cemar? Mana sial? Mengapa kau membela pemuda itu sedemikian rupa, ha? Hei! Apakah kau menyukai pemuda itu? Ayo! Sekarang ceritakanlah apa saja yang telah kau ketahui tentang pemuda itu. Ayo katakan. Oh, sudahlah kakak. Jangan memaksa anakmu seperti itu. Tidak, Bu. Aku harus mendapat keterangan tentang anak muda itu. Aku harus tahu banyak tentang dirinya. Kelak, jika utusan dari Keraton Sokaraja tiba, aku akan dapat memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya agar dia dapat ditangkap. Tapi biarlah dia istirahat dulu. Setelah nanti aku yang akan mencoba menanyakannya. Kau juga istirahat, kakak. Tenangkanlah pikiranmu. Baiklah, Bu. Sebelum fajar, aku sudah ingin mendapat keterangan dari anakku itu tentang pemuda iblis itu. Aku harus menangkapnya dan mengiris kulitnya. Setan! Surti, beristirahatlah. Bu Ganda menarik nafas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat memandangi punggung anaknya yang menelungkup sambil menangis terisak, ia meninggalkan kamar Surti anaknya. Malam menjadi semakin gelap. Suasana desa Slomerto demikian sepi dan hening. Akan tetapi, ketegangan mencekam dada seluruh penduduk desa tersebut. Terlebih lagi di rumah Ki Ganda, kepala desa Slomerto. Sampai kapan kau akan memberikan aku kesempatan untuk bicara dengannya, Bu? Tunggulah beberapa saat lagi, kakak. Maaf. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Bu. Aku harus mendengarkan sesuatu dari mulut anak itu. Dia pasti mempunyai keterangan penting tentang anak itu, Bu. Kak, jangan, Kak. Jangan. Oh! Surti! Bu! Cepat, Bu! Kemari, Bu! Ada apa, Pak? Surti! Surti, anakku! Ketika menjadi pingsan tak sadarkan diri ketika melihat sesosok tubuh yang bergantung bergoyang-goyang di tengah kamar. Dengan sigap, Pak Ganda memanjat naik dan kemudian melepaskan tali yang mengikat leher anaknya. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari desa Slomerto. Mengapa kita tidak menemukan kita saja? Mungkin seperti ini, nyamuk dan hawa dingin pasti akan sanggup menembus anak-anak ini, Bu. Juga binatang-binatang malam lainnya yang berterbangan akan mengganggu istirahat kita. Aku ingin perjalanan kita cepat selesai. Aku ingin segera menyusul Raden Sanjaya, bertemu dan menyelesaikan persoalan kita. Jika menginap di penginapan maupun di rumah-rumah penduduk, ada basa-basi yang harus kita lakukan, dan itu akan menghambat perjalanan kita. Tidurlah, Adik Purbaya. Biar saya akan menjaga. Nanti menjelang fajar, saya akan membangunkan, dan engkau boleh berganti berjaga. Kakak sajalah yang tidur. Aku belum lagi mengantuk. Rasa lelah yang mencekam tubuhku membuat mataku ini tidak dapat kupejamkan. Tapi sudah, tidur sajalah, Kak. Kita harus menghemat waktu. Saya akan membangunkan Kak Cempaka manakala mata saya sudah terasa mengantuk. Tidurlah. Baiklah. Jangan lupa membangunkan aku setelah beberapa saat mataku terpejam. Iya, Kak. Thank you. terus berlarut. Raden Purubaya duduk bersila di samping Cempaka. Matanya memandang jauh ke depan, seakan-akan hendak menembus gelap dan pekatnya malam. Dan ingatannya menerawang kembali pada peristiwa-peristiwa yang dialami pada beberapa tahun yang lalu, pada masa pengembaraannya bersama dengan kakeknya Mamang Kuraya serta Cempaka. Kini orang yang sangat dicintainya itu berada dalam keadaan luka yang teramat parah. Kemungkinan kesembuhannya hanya Dewatalah yang tahu, dan juga kematian ayahandanya. Tanpa disadarinya, tubuh bocah yang kini telah meningkat dewasa itu gemetar, wajahnya berkerut tegang, dan nafasnya terengah-engah. Aku harus membalaskan semua perbuatan Raden Sanjaya. Aku harus membalaskan segala kebiadabannya itu. Adik Purubaya, apa yang terjadi? Ada apa dengan dirimu? Kau terbangun, Kak. Rasanya sudah cukup lama aku tertidur. Oh, lihatlah itu, fajar sudah mulai nampak. Beristirahatlah, Adik Purubaya. Aku akan berganti menjaga. Baiklah, Kak. Tidurlah. Kita memerlukan banyak tenaga esok hari. Bukan tidak mungkin kita akan bertemu dengan orang yang kita cari. Ya, Kak. Raden Purubaya berusaha untuk memejamkan matanya. Akhirnya, setelah beberapa lama, ia berhasil juga. Dan ketika hari menjadi terang, Cempaka membiarkan Raden Purubaya yang belum lama tertidur untuk terus beristirahat. Tetapi sengatan matahari pagi serta kicau burung di sekitar hutan membuat Raden Purubaya terjaga. Dan beberapa saat kemudian, setelah mencuci muka di sebuah mata air, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Purubaya, kapan kita akan beristirahat? Sudah cukup lama perjalanan kita ini. Sebentar lagi, Kak. Saat tengah hari, sekalian kita mengisi perut kita. Heya. Tapi bagaimana dengan kuda kita ini? Kelihatannya dia hampir tidak sanggup lagi melangkahkan kakinya. Baik. Sebaiknya kita terus ke sana, Kak. Ke pinggir sungai sana itu. Baiklah, kita biarkan saja kuda kita di sini. Kita berjalan kaki ke sana. Tunggu, Kak. Lihatlah ke arah semak-semak di sana itu. Aku melihat sesosok bayangan seseorang. Itu, Kak. Oh, iya, kau benar, Adik Purubaya. Oh, lihatlah apa yang akan dikerjakannya. Hei, awas, Kak. Hup. Kadal buntung. Hup. Siapakah kau? Hiya. Oh, dia menghilang. Itu dia, Kak. Di sana, kejar. Hup. Jangan lari kau kecoa busuk. Hup. Orang itu menghilang. Siapakah orang itu? Hebat sekali ilmu larinya. Ya, kita kejar saja terus ke sana, Kak. Aku yakin penyerang gelap itu lari ke sana. Ayo, Kak, ayolah. Hup. Oh. Kembali Raden Purbaya berlari cepat mencoba mengejar penyerang gelap tadi, hingga tanpa disadari arah mereka telah berkisar sedikit. Cukup! Celaka, kita sudah meninggalkan kuda kita. Sayang sekali. Sudahlah, tidak apa Adik Purbaya. Dengan menggunakan lari cepat, perjalanan kita menjadi lebih sedikit cepat. Tapi, apakah itu mungkin, Kak? Perjalanan menuju Gunung Wukir adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Iya, daripada kembali mengambil kuda, kita akan menjadi semakin buang waktu. Kita akan mencari dan membeli kuda di kota yang kelak kita temukan. Ayolah, kita teruskan perjalanan kita dengan berlari cepat lagi. Hup! Hup! Kembali kedua remaja itu berlari dengan cepat menuju arah timur. Setelah berhasil mendapatkan dua ekor kuda, mereka melanjutkan perjalanan dengan berkuda kembali. Oh, lihatlah itu, di depan kita Adik Purbaya. Dua penunggang kuda. Ya, ada apakah? Sejak tadi kuperhatikan, keduanya berkali-kali menengok ke belakang. Kelihatannya mereka mencurigakan. Mereka ada di hadapan kita. Mengapa kita mencurigainya? Justru seharusnya lah mereka yang mencurigai kita. Mengikuti. Iya, tapi entah mengapa aku mencurigainya Adik Purbaya. Jika begitu, bukankah mudah sekali cara mengetahui sikap mereka? Kita berhenti saja sesaat dan kita lihat. Jika memang pantas dicurigai, tentulah kita masih akan dapat melihat mereka. Kau benar Adik Purbaya. Hup! Kita lihat apakah mereka pantas dicurigai. Lihatlah itu, mereka menghentikan kudanya. Setan. Hia, hia, hia. Akan kulihat apa maunya kedua penunggang kuda bercaping itu. Hia, hia, hia. Setan. Hup. Benar-benar Kak Cempaka tak dapat menahan diri. Akan kehilangan dua ekor kuda lagi. Hup! Cempaka yang tidak lagi dapat menguasai emosinya melompat melenting dan kemudian melesat cepat menyusul dua ekor kuda di hadapannya. Raden Purbaya yang melihat hal tersebut segera mengikutinya, meninggalkan kuda yang baru saja dibelinya. Nah, para pendengar sekalian, siapakah dua orang penunggang kuda yang tengah mempermainkan mereka? Apakah mereka adalah Prabu Sora dan Resi Amista? Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.